Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kemarin sudah dibahas bahwa ayat dan hadis ini membantah Qadariyah dan Mu'tazilah yang menolak takdir. Nufat al-qadar. Alladzina yuthbituna li'abdi masyi'ah. Yang mereka menetapkan bagi para hamba kehendak walaupun berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah kekufuran. Padahal siapapun yang berkehendak enggak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkehendaknya dia ditakdirkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah kita baca. Wa ma tasyauna illa an yasha' Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Amma ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan Qadariyah dan Mu'tazilah. Fatamassaku bil kitabi wa sunnati fi hadzal babi wa ghairihi. Mereka berpegang dengan kitab dan sunnah dalam bab ini maupun dalam bab-bab lainnya. Ini dalam babul qadar maupun dalam bab lainnya. Wa ataqadu anna masyi'atal 'abdi tabi'atun li masyi'atillah. Dan mereka meyakini, ahli sunnah meyakini, bahwa kehendak hamba tabi'atun, ngikut li masyi'atillah. Kehendak hamba ngikut pada kehendak Allah Subhanahu wa taala fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Mimma yuwafiq ma syara'ahu Allah wa ma yukhalifuhu. Apa yang mencocoki apa yang Allah syariatkan maupun apa yang menyelisihi apa yang Allah syariatkan, dua-duanya dengan kehendak Allah al-Qadariyah, dengan kehendak Allah al-Qadariyah. Irada ada dua. Irada syar'iyah dan irada Qadariyah. Iradah syar'iyah adalah apa yang Allah inginkan agar kalian kerjakan. Itu syariat. Kerjakanlah sholat, kerjakanlah puasa. Itu disebut kehendak, na'am. Kehendak Allah SWT. Tetapi kehendak syar'iyah, yaitu perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Tetapi ada kehendak yang sifatnya qadariyah. Kehendak Allah secara takdir. Barakallahu fikum. Allah menakdirkan kebaikan, Allah menakdirkan keburukan. Allah menakdirkan kebaikan, Allah menakdirkan keburukan. Khair wa syar. Allah menakdirkan keimanan, Allah menakdirkan kekufuran. Secara takdir. Baik. Maka barakallahu fikum. Kalau ada seseorang menghendaki untuk mengikuti jalan kebenaran, kehendak itu siapa yang menakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang dikehendaki oleh Allah secara takdir. Kalau ada orang yang menginginkan ghawayah, kesesatan, enggak mau mengikuti kebenaran, menyimpang sesat ke arah kekafiran, siapa yang menakdirkan? Allah. Berarti juga Allah yang menghendaki secara takdir. Oleh karena itu, yang sedang kita bicarakan, yang qadariyah ini. Kembali kepada ucapan asy-syarih. Qala rahimahullah, mimma yuwafiq ma syara'ahu wa ma yukhalifuhu. Apa yang mencocoki syariatnya ataupun apa yang tidak mencocoki syariatnya, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadariyah. Kehendak Allah al-Qadariyah. min af'alil ibadi wa aqwalihim, apakah perbuatan-perbuatan para hamba maupun ucapan-ucapan para hamba, fal kullu bimasyiatihi wa iradatihi, maka semuanya dengan kehendak Allah dan keinginan Allah. Al qadariyah, jangan salah, al qadariyah. Sebab kalau kemaksiatan Allah tidak menghendaki secara syar'i. Fama waqafa syar'ahu radiyahu wa ahabbahu wa ma khalafahu karihahu min al-'abdi, maka apa yang mencocoki syariatnya Allah akan ridai, Allah akan cintai. Wa ma khalafahu karihahu min al-'abd, dan apa yang menyelisih syariatnya Allah benci kepada hamba yang melakukan hal tersebut. Kama qala ta'ala in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum, kalau kalian kufur maka Allah maha kaya, tidak butuh pada kalian, tidak berhajat pada kalian. Wa la yarda li 'ibadihi al-kufr, dan Allah tidak ridha pada hamba-hambanya kekafiran. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau kalian syukur Allah ridha pada kalian. Berarti bedakan antara iradah syar'iyah dengan iradah qadariyah. Siapa yang mencocoki iradah asy-syar'iyah radiyahu, radiya bihi, Allah ridha dengannya. Dan siapa yang tidak mengikuti syariat walaupun secara takdir ditakdirkan oleh Allah, ini la yarda, la yardahu lakum. Baik, bahasanya begini, yang lebih gampang. Kalau kehendak Allah secara syar'i adalah apa-apa yang Allah ridhoi. Kalau kehendak Allah secara takdir, ada yang diridhoi, ada yang tidak. Yardha atau la yardha, Allah takdirkan semuanya. Tetapi barakallahu fikum, bahasanya walaupun ada syar, ada khair, walaupun ada iman, ada kufur, ada diridhoi, ada yang tidak diridhoi, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah dalam menakdirkan yang buruk, dalam menakdirkan yang tidak diridhai, dalam menakdirkan kekafiran, maka barakallahu fikum, yang dinisbatkan kepada perbuatan tersebut adalah pelakunya, bukan yang menakdirkannya. Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Asyarrun urida biman fil ard, apakah kejelekan yang dikehendaki di muka bumi ini, atau rabbukum, rabb kalian menghendaki kebaikan? Jadi ketika kebaikan disebut rabbukum, asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada, rabbuhum rasyada, apakah Tuhan mereka, Rabb mereka menghendaki kebaikan? Kenapa yang syar tadi enggak disebutkan rabbukum? Asyarrun asyarran arada rabbukum, enggak. Mengapa? Kalau Allah menciptakan kejelekan pasti karena kebaikan. Ini butuh pemahaman yang sangat tajam. Misalnya kalau Allah takdirkan adanya orang-orang kafir, bukankah sekian banyak terjadi yang Allah kehendaki dari kebaikan-kebaikan, adanya jihad, adanya perjuangan, adanya dakwah, adanya ujian dari orang kafir. Alas dikatakan, jadi Allah kehendaki bukan zat kejelekan, tapi Allah menginginkan yang hikmah di balik itu. Wallahu ahkamul hakimin, Allah maha memiliki hikmah. Sehingga kalau perkara-perkara yang jelek secara umum, kita boleh menyatakan Allah menakdirkan yang baik dan yang buruk. Boleh. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah mutlak. Seluruh apa yang terjadi, kebaikan atau keburukan adalah biqadaihi wa qadarih. Tetapi kalau disendirikan secara khusus, tidak boleh. apalagi dipanggil sebagai nama Allah. Tak boleh. Wahai pencipta kejelekan. Tak boleh. Secara ta'adduban ma'allah, jangan. Karena Allah tidak hanya menciptakan kejelekan. Allah menciptakan sekian banyak kebaikan, bahkan kejelekannya pun Allah takdirkan karena kebaikan di balik itu. Dengan adanya orang yang bermaksiat, ada orang kafir, ada ahli bid'ah, maka ada jihad, ada dakwah, ada nasihat. Kalau muslimin mukminin semua, apa ada syariat? Ada jihad? Apa ada dakwah? Enggak perlu, sudah baik semua. Baik. Barakallahu fikum. Tetapi ketika kita melaksanakan dan menjalani kehidupan ini, harus kita perhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ini diimani karena ini tidak rinci. Maksudnya tidak rinci, tidak tahu kita ditakdirkan apa besok. Kamu tahu takdirmu? Besok apa? Wallahu a'lam. Apalagi bulan depan. Apalagi tahun depan. Apakah kita masih lurus atau sudah menyimpang? Na'udzubillah, kita enggak tahu. Oleh karena itu, kita berusaha, berupaya untuk istiqamah di atas sunnah, di atas syariah, dan berdoa, ya Allah, berikan taufik. Mana taufik? Adalah berikanlah kecocokan dengan apa yang aku kehendaki, agar apa yang aku kehendaki sesuai dengan kehendakmu, sehingga terjadilah. Sebab ada orang yang menghendaki kebaikan, tapi Allah tidak berikan taufik, maka dia tidak berhasil mendapatkan kebaikan. Wa kam min muridinil khair la yusibah. Berapa banyak orang yang pengen baik, tapi tidak dapat. Karena Allah tidak berikan padanya. Sehingga kita berusaha dan berdoa, meminta taufik, agar kita diberi oleh Allah kemudahan untuk menjalani jalan yang lurus. Amin. Qala wa fihi, dan pada hadis ini pula. Hadis apa? Nah, hadis datangnya Yahudi dan menyatakan kalian juga berbuat syirik. Kalian menyatakan masya Allah wa syi'ta, dan kalian menyatakan wa rabbil ka'bah wal ka'bah, demi ka'bah. Maka dibantah. Wa fihi bayanu annal halaf bil ka'bati syirkun. Ini dalil yang menunjukkan bahwa penjelasan bahwa siapa yang bersumpah dengan Ka'bah adalah syirik. Karena Nabi tidak membantah ucapan Yahudi. Berarti takrir dari Nabi. Apakah kita mengambil ilmu dari Yahudi? Kala. Tidak sekali-kali. Kita mengambil ilmu dari Nabi. Karena Nabi membenarkan, kalau begitu jangan kalian ucapkan wal Ka'bah, tapi ucapkan wa rabbil Ka'bah. Berarti beliau setuju. Berarti hadis takriri. Baik. Fa inna an-nabi aqarra al-yahudi. Karena Nabi mentakrir, mensetujui Yahudi ala qawlihi innakum tusyrikun, atas ucapan bahwa kalian berbuat syirik. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Walahu aydan, masih diriwayatkan juga. Aman. Baik. Qala rahimahullahu taala, dan juga dari beliau, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin-nabi, bahwa seseorang datang pada Nabi, masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Qala, Nabi menjawab, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu? Bal masya Allah wahda, bahkan inilah kehendak Allah sendirinya, satu-satunya. Ini yang saya katakan waktu itu, bahwa boleh menyatakan masya Allah thumma syi'ta. Tetapi ada yang lebih afdal lagi, untuk menyatukan dan mengesakan Allah dengan kalimat masya Allah wahda. Ini hanya kehendak Allah satu-satunya. Tapi kan kamu ikut menyebabkan, kalau saja kamu tidak menginginkan, kalau saya ditakdirkan tidak menginginkan, ada orang lain yang menginginkan, tidak mesti harus saya. Paham ya? Sehingga kita tidak ghulu pada seseorang. Karena Allah SWT menghendaki, sebabnya bisa dari si fulan, bisa dari si alan, bisa dari kamu, bisa dari dia, bisa dari siapa saja. Hadza yuqarrir ma taqaddam. Hadis ini pun menetapkan apa yang telah lewat. Yaitu hadis ini, hadis Nasa'i juga, dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, yuqarrir ma taqaddam, menegaskan, mendukung, menetapkan apa yang telah lewat. min anna hadza syirkun, bahwa kalimat tersebut syirik. Syirkun fit ta'bir, syirik dalam pengungkapan. Masya Allah wa syi'ta. Liwujudi taswiyah fil atif bil waw, karena terkandung dalamnya penyamaan, yaitu dengan wawul atif, atif dengan waw. Karena atif dengan waw hanya yufid, hanya menyebutkan atau hanya berfaedah penyamaan, atau hanya berfaedah ikut saja, tidak ada faedah tertib, enggak ada faedah tarahi. Nah, dan sudah pernah kita contohkan. Ja'a Abdullah wa Abdurrahman. Datangnya bareng. Kalau berbeda, ja'a Abdullah fa Abdurrahman. Kalau lebih jarak lagi ada tarahi, ja'a Abdullah thumma Abdurrahman. Barakallahu fikum. Sehingga jangan dengan wawul ataf, imma dengan thumma, wa imma kamu sebutkan Allah sendirinya, dan kamu sebutkan yang lain sebagai sebab saja. Itu hanya sebab saja. Tetapi tetap kalian harus berterima kasih pada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena menjaga akidah, kamu dapat bantuan dari temanmu, kamu katakan ini bukan dari kamu, kamu gak punya jasa apa-apa. Dari Allah satu-satunya. Oh iya, iya. Ini kurang ajar sekali orang ini. Gak ada terima kasih, jazakallahu khairan, gak ada. Kalau kamu gak ngasih saya, ada orang lain yang ngasih saya. Wah, ini kurang ajar ini. Secara akidah benar. Tetapi engkau disuruh di dalam syariat Allah, melalui lisan Rasulnya, untuk engkau membalas jasa kebaikan paling sedikit dengan doa. Man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh, kata Nabi. Siapa memberikan kebaikan kepadamu, balaslah dengan kebaikan yang seimbang. Kalau kamu tidak punya, maka doakan. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan baik. Jazakallahu khair, syukran. Alhamdulillah, Allah memberikan kepadaku melalui engkau. Itu enggak apa-apa. Setelah engkau mengucapkan jazakallahu khair, terima kasih, tapi jangan berlebihan sampai menyatakan kalau tidak karena kamu, niscaya saya tidak. Itu dilarang juga. Maka yang namanya syariat ini wasata, bainal ifrat wa tafrit. Tengah-tengah di antara ifrat dengan tafrit. Berlebih-lebihan saya menyatakan laula laula anta lakana kada, jangan. Tetapi tidak terima kasih juga jangan. Enggak dianggap sama sekali. Itu punya sebab, dia punya jasa, dia punya kebaikan padamu, balaslah dengan kebaikan atau imbangi dengan kebaikan yang sama, atau paling tidak kau doakan dia jazakallahu khairan. Kenapa? Fihi bayan anna man sawwal 'abda billahi walau fi syirkil asghar faqad ja'alahu niddan lillah. Di sini ada dalil, ada penjelasan bahwa siapa yang menyamakan hamba dengan Allah walaupun dalam masalah syirik kecil, walaupun dalam pengungkapan bukan i'tiqadan, tetapi dijuluki dia menjadikan bagi Allah tandingan. Karena Nabi berkata aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan? Sya'a am aba, sama saja. Sya'a am aba, suka ataupun tidak suka, engkau telah menjadikan dia sebagai nidd. Yang kau katakan dengan kalimat masya Allah wa syi'ta. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.